بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين وقال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد العطاردي Syekhul Jamaah, beliau syekhnya Kutubus Sittah wa Ahmad. Namanya Jamaah, Syekhul Jamaah. Thiqatun thabtun. Qala haddatsana Sufyan. Wa Sufyan ibn Uyainah. Abu Muhammad al-Hilali. Imam ma'ruf, Imam ahli Hijaz pada masanya. Ana Amr ibn Dinar. Ini gurunya Sufyan. Thiqatun, thiqatun, thiqatun, thiqatun, thiqah. Ya, itu ucapannya Sufyan. Haddathana Amr ibn Dinar wa kana thiqatan, thiqatan, thiqatan, thiqatan, thiqatan, thiqatan, thiqatan, thiqatan, thiqatan. Tidak berhenti, melainkan dikarenakan nafasnya habis. Terhitung 9 kali, beliau mengatakan thiqah. Berhentinya karena nafasnya habis. Ada Amr ibnu Dinar. Beliau ini sudah tua. Dan yang mengerti apa yang beliau ucapkan, hanya ibnu Uyainah. Saking tuanya, jadi suaranya sudah lirih gitu ya. Yang memahami apa yang disampaikan adalah Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah mulazim, mulazamah dengan Amr bin Dinar. Ana Amr bin Aus yang disebutkan sebelumnya. Yaqul, dia mengatakan amba'ana rajul min Saqif. Telah menyampaikan berita kepada kami seseorang dari Saqif. Annahu sami'a munadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia mendengarkan muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ni fi lailatin mutiratin fis safar. Ya'ni pada malam hujan lebat ketika safar. Yaqul, sang muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sallu fi rihalikum. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun shahihun 'ala syarti syaikhain, wa akhrajahu Imam Ahmad rahimahullah, fa qala haddatsana 'Abdur Razzaq bin Hammam as-Sun'ani, qala akhbarni Ibnu Jurayj Abdul Aziz bin Abdul Malik ibn Jurayj al-Makki. Qala akhbarani Amr ibn Dinar bihi. Ini sama dengan yang sebelumnya. Cuman ada penegasan fi safar. Lafaz sallu fi rihalikum. Dilafalkan ketika hujan. Baik ketika mukim atau ketika safar. Safar bagi para musafirin yang berjamaah di antara mereka sendiri. Mereka azan, mereka iqamah sebagaimana biasa berjamaah dengan rombongan safar. Ketika hujan, mereka juga disyariatkan untuk membaca sallu fi rihalik. Kemudian pada kata-kata lailatin mutirah. Kata-kata mutirah mengandung makna syiddatul matar. Hujan lebat. sebagian fuqaha menjadikannya sebagai patokan. Hujan yang disyariatkan padanya muadzin membaca sallu fi rihalikum, itu hujan lebat. Yang lainnya membuat dhabit al-masyaqqah. Tidak semata-mata hujan lebat, tetapi ada unsur masyaqqah, memberatkan. Bisa lebat hujannya, atau dengan kondisi yang lain. Dikarenakan hujan membuat lumpur dan segala macamnya sehingga masyaqqah. Itu juga termasuk dibacakan sallu fi rihalikum, uzur tidak berjamaah. Kemudian perhatikan dalam riwayat ini, kata-kata sallu fi rihalikum dibaca setelah hayya 'alal falah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, baru baca sallu fi rihalikum. Dibahas kemarin, ada beberapa tempat, tiga tempat ya. Yang pertama, menggantikan hayya 'alal shalah. Yang kedua, setelah hayya 'alal falah. Yang ketiga, setelah selesai azan. Tayyib. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Katsir al-Abdi. Thiqah. Qala anba'ana Hammam wa Hammam bin Yahya al-Auzi. Hammam ibn Yahya al-Auzi. Thiqah juga. An Qatadah. Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi Abul Khattab. Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi. Imam. Uksir. Beliau ini sejak kecil buta. Dan beliau hafalannya sangat luar biasa. Sekali dengar, nempel. Dan beliau termasuk al-imma al-mukfirin. Termasuk imam yang banyak sekali riwayatnya. Bahkan hadis Rasulullah SAW di masa itu beredarnya pada beberapa orang imam saja. Di antaranya Qatadah. Namanya al-a'immah yaduru alaihimul hadis. Para imam-imam yang hadis Rasul hanya berputar pada mereka saja. Kalau enggak ini, ya ini, ya ini, ya ini, ya ini. Kelima atau berapa orang. Minhum Qatadah. Mufassir, faqih, itu Qatadah. An Abil Malih. Abul Malih masyhur dengan kunyahnya. Ada yang mengatakan namanya Amir. Amir. Ada yang mengatakan namanya Zaid. Ada yang mengatakan namanya Ziyad. Abul Malih Al-Huzali. Siqatun. Itu biasa. Ada rawi yang diikhtilafkan nama itu biasa. Masyhur dengan kunyahnya Abul Malih Al-Huzali Siqatun. An abihi, dari bapaknya, ayahnya bernama Usamah ibn Umair Al-Huzali. Usamah ibn Umair Al-Huzali, sahabiyun jalil. Dia sahabatnya Rasulullah SAW. An abihi, dari bapaknya, yaitu Usamah bin Umal Huzali, semoga Allah meridai beliau. Anna yawma Hunainin kana yawma matar. Bahwasanya hari Hunain, yani perang Hunain yang dialami Rasulullah SAW, adalah hari-hari hujan. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناديه. Maka Nabi SAW memerintahkan muadzinnya untuk mengucapkan أن الصلاة في الرحال. Ini juga sama dengan di atas. Kalau yaumu hunain berarti ketika musafir. Sama dengan di atas, lafaz ini dikumandangkan oleh muadzin baik dia mukim atau dia musafir. Kemudian dikatakan yauma matir, hari-hari hujan. Pertanda sering hujan lebat, masyaqqah memberatkan. Barakallahu fikum. As-salatu firrihal. Ini lafaz yang lain yang mesti diucapkan selain sallu fi rihalikum. Juga lafaz yang lain sallu fi buyutikum, semuanya boleh, silakan pilih. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahihun 'ala syatti syaikhain. وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجها. Ini hadis termasuk hadis-hadis yang mana Ad-Dharqutni mengilzam, mengharuskan Al-Bukhari dan Muslim untuk mengeluarkannya dalam sahihnya. Karena rawinya sama dengan rawi Bukhari Muslim. Seharusnya Bukhari Muslim mengeluarkan ini hadis dalam sahihnya. Namun tidak dikeluarkan dalam Bukhari Muslim. Dan tidak melazimkan. Tidak mengharuskan Bukhari Muslim untuk mengeluarkannya. Sebab tidak semua hadis yang sahih tersebut dalam Bukhari Muslim. Ad-Dharqutni mengumpulkan sebuah risalah namanya Al-Ilzamat. Beliau punya kitab namanya Al-Ilzamat. Kumpulan hadis-hadis yang rawi-rawinya itu sesuai dengan syaratnya Bukhari Muslim. Tetapi tidak ada dalam Bukhari Muslim. Dikatakan ilzamat. Karena Ad-Dharqutni mengilzam, mengharuskan Bukhari Muslim mengeluarkan itu hadis dalam sahihnya. Dan ilzamat. Sehingga semuanya sahih gitu ya Al-Ilzamat. Dicetak dengan tahqiq, takhrij, dirasah Al-Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Ad-Dharqutni juga punya kitab At-Tatabbu'. At-Tatabbu' itu meneliti hadis-hadis Bukhari Muslim. At-Tatabbu' mengkritisi beberapa hadis dalam buku sahih. Jadi yang dianggap ada ilahnya, ada penyakit-penyakit hadisnya. Beliau mengkritisi Bukhari Muslim atau Bukhari atau Muslim. Dikumpulkan jadi satu dalam buku tersebut. At-Tatabbu'. Barakallahu fikum. Ini juga dicetak dengan tahqiq, dirasah Asy-Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dijadikan satu dalam satu buku. Namanya Al-Ilzamat wa At-Tatabbu'. Karya Asy-Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Ini yang beliau ajukan untuk mendapatkan gelar magister hadis di Jami'ah Islam Madinah. Buku ini. Al-Ilzam wa Tatabbu' Risalah Magister. Barakallahu fikum. Dan kisahnya beliau sebutkan dalam buku beliau yang lainnya. Kisah munaqasyah beliau untuk meraih magister dengan para munakis-munakis yang ada. Barakallahu fikum. Apa judulnya lupa saya? Ada dua jilid gitu ya. Karena munakosahnya enggak sesuai dengan harapan. Barakallahu fikum. Beliau membayangkan akan dinikos terkait dengan masail hadis. Masalah ilmu mustalah yang ilmiah banget gitu. Berpersiapan tentang masalah syadz, ziyadah thiqah, maqbulah ghairu maqbulah gitu. Masalah-masalah yang kala itu agak sedikit rumit. Ternyata tidak. Munaqasyahnya terkait dengan perkara-perkara sampingan-sampingan. Perkara yang janibiyah, yang bukan inti pembahasan. Nah, terkait dengan tartib kita, pastinya tartibnya gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini. Si mobil tartibnya ala mutaqaddimin. Diminta modelnya kayak orang sekarang ini gitu. Nah, dirinci ini kos ini babnya ini dirinci oh, bikin tebal buku gitu loh. Dia enggak langsung aja ilmiah. Allahul musta'an. Wa subhanallah. Yang menjadi munakis dan murid yang diniqas nasibnya berbeda. Masyaallah, Syekh Mughbil bin Hadi rahimahullah kemudian Allah angkat martabat beliau dengan ilmu ini menjadi imam besar pada masanya, termasuk jajaran kibarul ulama fi asrih, yang diakui keilmuannya oleh para masyayikh di masa itu, oleh Syekh Al-Albani dan juga yang lain-lainnya. Sementara yang munakisnya hilang dari peredaran. Nah, Allahul musta'an. Nah, itu beliau ceritakan di bukunya beliau. Lupa saya punya Allahul musta'an. Dicetak dua jilid. Itu enggak bukunya kalau saya enggak punya kayak gitu. Kalau enggak punya bukunya di maktabah jadi hilang gitu ya. Allahul musta'an. Ada bukunya. Naam. Qala rahimahullahu taala wa Qatadah. Wa in kana mudallisan. Qatadah yang di atas Qatadah bin Ja'mah As-Sadusi. Wa in kana mudallisan, walaupun bersorak mudallis yang suka menyamarkan hadis, faqad rawahu anhu Syu'bah. Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah. Kama 'inda An-Nasa'i wa Ahmad. Wa tabi'ahu, dan juga dikuatkan oleh Abu Qilabah, namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Abu Qilabah Syami. Inda Ahmad wa Abdul Razak. Al-hadith akhrajahu An-Nasa'i, Ibnu Majah wa Ahmad wa Razak. Tayyib, Qatadah ini mudallis. Suka menyamarkan hadis. Tapi para ulama ikhtilaf. Qatadah itu termasuk mudallis tabaqah yang keberapa? Jadi dibahas dalam ilmu hadis, para mudallisin itu dibagi 5 tabaqah. Ula, Tania, Talisa, Rabi'ah, Khamisah. Itu bahasa dengan ada imalahnya gitu ya. Nah, Ula, Tania, Talisa, ya akhirnya. Kalau tabaqatul ula, la yadur. Tidak membahayakan tadrisnya, walaupun dia mengatakan an, fulan, dengan an-anah. Bisa jadi karena sedikit tadrisnya. Tidak pernah sama sekali. Atau dia mentadris dari rawi yang siqah. Ketika mengatakan an fulan yang digugurkan dari rawi yang siqah. Sehingga lah ya tuh. Tabaqah yang kedua. Jumhur ulama menyatakan lah ya tuh. Dan membahayakan dia punya tadris. Sebagian mengatakan membahayakan. Yang mengatakan tidak membahayakan. Mau mengatakan an silakan. Haddatsana silakan, la yadur. Bisa jadi karena kan terlalu banyak riwayatnya gitu. Dibandingkan dengan tadlisnya. Atau karena keimaman dia. Sehingga diabaikan oleh para ulama. Dia punya tadlis. Yang ketiga, jumhur ulama menyatakan tadlisnya yadur, membahayakan. Sebagian mengatakan membahayakan. Kalau membahayakan ketika dia mengatakan an fulan, dhaif. Mudallis dan dia meriwayatkan dengan an-anah, an fulan. Diterima ketika dia mengatakan akhbarona, hadatsana, amba'ana, sami'tu. Paham ya? Diterima hadisnya idza sharaha bitahdits. Ditolak hadisnya ketika menggunakan an-anah. Yang ketiga. Yang keempat, Semua ulama sepakat dia mudallis dan membahayakan tadlisnya. Yang kelima, dia diwaifkan karena sebab yang lain. Selain tadlis, diwaifkan dengan sebab yang lain. Yang menjadi pembahasan tingkatan kedua dan ketiga. Ini beberapa banyak rawi yang diikhtilafkan oleh para ulama. Qatadah bin Ja'mah As-Sadusi diikhtilafkan. Tabaqah tsaniyah atau tsalitsah. Asy-Syaikh Mughbil bin Hadi rahimahullah berpendapat Qatadah bin Ja'mah As-Sadusi tabaqah tsalitsah. Paham, tabaqah yang ketiga. diterima hadisnya kalau mengatakan hadatsana atau hadatsani atau akhbarana atau akhbarani. Dia dhaifkan kalau menggunakan an. Dipahami? Di sini belum menggunakan apa? Di isnad yang kita baca tadi. Kita baca tadi. Amba ana Hammam an Qatadah an Abil Malik. Belum mengatakan an. Dikarenakan Syekh Mughni berpendapatnya tabaqah salisah yadur. Tadlis Qatadah membahayakan. Namun khusus untuk Qatadah. Apabila muridnya adalah Syu'bah, maka aman dari tadrisnya. Ini namanya pengecualian. Namanya pengecualian. Katanya Syu'bah, kafaitukum tadlisa salasa. Kafaitukum tadlisa salasa. Ya Allah, muncul. Kata Qatadah, aku cukupi kalian tadrisnya 3 orang. Artinya kalau Qatadah yang meriwayatkan daripadanya aman. Qatadah bin Diamah As-Sadusi. Abu Ishaq As-Sabi'i. Al-A'mash. Qatadah Abu Ishaq As-Sabi'i. Al-A'mash. Kalau Syu'bah yang jadi muridnya, Syu'bah an Qatadah. Syu'bah an Nabi Ishaq, Syu'bah an Al-A'mash, tidak ada masalah. Walaupun mereka mengatakan an, tidak ada masalah. Kata Syu'bah di sini, Qatadah, walaupun seorang mudallis, tapi yang meriwayatkan daripada dia, Syu'bah. Riwayat Nasa'i dan Ahmad. Dipaham ya? Tidak ada masalah. Sudah seperti ini, Qatadah juga dikuatkan oleh Abu Qilabah Al-Jarmi. Inda Ahmad wa Abdul Razak. Sehingga tidak ada masalah. Sehingga hadis ini, hadithun sahihun ala syartis syaikhain. Nah, ini semua dibahas dalam mustalahul hadith. Barakallahu alaikum. Ya, kalau semata-mata ini, haddathana Muhammad ibn Kathirin qala ambana Hammam an Qatada an Abil Mali an Abi kada wa kada. Kamu cek Muhammad bin Kathir thiqah, Hammam thiqah, Qatadah imam, Abu Malik thiqah, Abu Suhabi. Khalas, sahih ya akhi. Itu pemula. Segitu yang membacanya para ulama ahli hadis yang mengerti tentang masalah ini semuanya dhaif. Kok dhaif? Kan semuanya thiqah. Bukan terkait dengan kesiqahan dia. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi mudallis faqat an sini. An Abil Malik. Dhaif karena tadrisnya Qatadah. Makanya beliau perlu membawakan keterangan di bawah itu. Ada riwayat yang lain di Ibnul Ahin dan Nasai wa Ahmad dari jalurnya Syu'bah, bukan Hammam. Syu'bah an Qatadah an Abil Malik. Syu'bah muridnya Qatadah yang mencukupi tadrisnya Qatadah. Dikuatkan lagi sama Abu Qilabah Ibnul Ahmad wa Abdul Razak. Yang dikatakan lah ya Allah. Kalau mau dibahas gitu. Hadzal hadis idza nadarta ila isnadihi tahkum bi annahu sahih li anna rijalahu kulluhum thiqat lakin Qatadah mudallis waqad an. Paham ya? Waqad an. Itu cara mengupasnya. Antum cari-cari enggak ada yang menguatkan. Kalau ada penguat sedikit terangkan lagi. Faqad an. Lakin la yadhurru tadlisuhu. Faqad rawa'ahu Syu'bah inda An-Nasai wa Ahmad. Fatabahu Abu Qilabah inda Ahmad Tadrusan. Itu para ulama ketika membahasnya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Itu dipelajari dalam mustalahul hadis. Nah, sekali-kali gini gak apa-apa ya. Biar din tiganya agak sedikit bergairah gitu. Din satu, din dua gitu ya. Barakallahu fikum. Dan juga supaya antum paham kenapa Syekh Mubil mengatakan seperti ini. Barakallahu fikum. Ini lanjutan dari bab yang sebelumnya ya. Bab yaqulul muadzin as-salatu fir rihal fi halil matar. Faedahnya sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekarang kita baca bab yang setelahnya. Yang dihafal yang selain ya, Pak. Yang ini lewat sebelumnya. Qala Syekh rahimahullahu taala. Saya mau mengatakan qala Syekh suyukhina gitu. Jadi enggak enak dikarenakan suyukhina kebanyakannya udah ngelempang kabeh. Padahal kalau Mas Syekh gitu. Ini bukan syekhnya langsung. Antum belajar sama muridnya sama syekh tadi. Kamu bisa mengatakan qala Syekh suyukhina. Nah, gitu ya. Kayak apa namanya Syekh Al-Bukhari misalkan. Dia ketika mengutip dari Syekh Sa'di rahimahullah sehingga tafsir. Dia ngomong gitu. Qala Syekh Suyukhina. Beliau enggak langsung ke Sa'di. Tapi beliau mendapatkan ilmu dari murid-muridnya Syekh Sa'di. Cucu-cucu murid. Dia ngomong. Qala Syekh Suyukhina. Dan murid-muridnya Sa'di a'imah semua. Syekh Ibnu Utsaimin dan semisalnya. Nah kita orang mau mengatakan qala Syekh Suyukhina Al-Hajuri. Oh repot urusannya. Kayak aja kan. Ya, walaupun belajar sama dia ketika belum ada fitnah. Tapi jadi enggak nyaman. Maksudnya, qala Syekh Suyukhina. Man Suyukhukum Al-Hajuri. Kebetulan belajar ini sama-sama Hajuri. Gitu. Nah, kalau belajar sama Syekh Abdul Rahman, saya akan mengatakan begitu. Tapi sama Hajuri. Ini halis. Jadi enggak usah nyebut Syekhuna lagi ya. Nah, kita mengatakan, qala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala. La haraja. على من لم يحضر الصلاة في المسجد في الليلة الباردة لا حرج. Tidak mengapa. Tidak ada dosa. Kata-kata la haraj itu menunjukkan kebolehan dan rukhsah. Termasuk ibarat dalam pembahasan nususul fiqih termasuk ibarat yang mengandung makna jawaz wal ibahah, kebolehan atau rukhsah. La haraja, tidak mengapa. Ala man lam yahdhuris shalah, bagi seseorang yang tidak hadir salat fil masjidi, di masjid, ini enggak berjamaah di masjid, fil lailatil baridah, di malam yang dingin. Di malam yang dingin. Tayyib, dinginnya seberapa ya? Berapa derajat Celsius ini? Jawabannya adalah barakallahu fikum, kembali kepada kaidah al-masyaqqah. Ketika memberatkan dikarenakan dingin, maka rukhsah tidak jamaah ke masjid. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Bisa jadi sangat dingin. Apalagi di Timur Tengah sana, apalagi daerah yang dikenal dengan daerah dingin, sangat dingin. Ini itu mungkin sampai bersalju itu. Airnya mungkin sampai beku dikarenakan dingin. Sangat dingin. Antum sudah pakai kaos kaki, sudah pakai khuf, sudah pakai celana, double celana, pakai sarung, antum sudah pakai jubah sitwi, tahu sitwi? Jubah yang untuk musim dingin. Nah, sudah kemudian pakai sweater, pakai jaket tebal, bukan jaket tebalnya orang Indonesia ini nggak mampan ya sih, jaket tebal yang bahannya tebal dari Rusia, dari Jerman gitu, tebal, sudah pakai shawl, ini yang pakai kolansua, pakai imamah, pakai shawl, pakai shawl ya, yang diginikan shawl, itu sudah masih sangat dingin sekali. Sangat masyaqqah. Maka diperbolehkan tidak jamaah. Ada kalanya dinginnya enggak seberapa, tapi orangnya lagi meriang. Orang kalau lagi drop, apa rasanya? Dingin semua. Kaki nyentuh lantai, kayak nyentuh es gitu. Itu namanya masyaqqah. Wabitnya adalah masyaqqah. Paham ya? Ini termasuk udzur untuk tidak berjamaah. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Abdul Razzaq Ibnu Hammam Abu Bakar As-San'ani. imam ahli Yaman fi asrih, sahibul musannaf. Ini di buku beliau di musannaf Abdul Razzaq. Beliau ini barakallahu fikum imamun fi asrih. Namun beliau di akhir hayatnya berubah hafalannya. Berubah hafalannya. Kalau enggak salah karena buta. Alhamdulillah beliau ikhtarata fi akhir umri, termasuk yang berubah pikun di akhir umurnya. Kalau enggak karena buta atau karena kepikunan. Sehingga yang meriwayatkan dari Abdul Razzaq sebelum itu dikatakan sahih. Yang meriwayatkan dari Abdul Razzaq setelah itu dikatakan dhaif riwayat. Naam, Abdul Razzaq bin Hammam As-Sun'ani ini asalnya Sunni. Namun beliau sedikit terpengaruh dengan paham Syiah. Dikarenakan terpesona dengan sosok seseorang yang punya pemahaman Syiah, tetapi secara ibadahnya itu luar biasa. Namanya Ja'far ibnu Sulaiman al-Duba'i. Igtarra bizuhdihi wa ibadatihi. Tertipu dengan itu. Sehingga majlis dengan Al-Duba'i tadi terkena pengaruh pemahaman tasyayyu'nya. Ini menunjukkan bahayanya bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang. Sekelas Abdul Razzaq bin Hammam Sun'ani, imam besar pada matanya, terpengaruh. Apalagi Abdul Razzaq yang dari sini. Ada namanya Abdul Razzaq? Nah, ya Abdul Razzaq itu. Alhamdulillah talibul ilmi. Tapi kan tidak setingkat Imam Abdul Razzaq. Itu kenapa para ulama salaf sangat keras memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Jangan bermajlis dengan mereka. Jangan mendengarkan satu kata pun dari mereka. Jangan mengambil ilmu dari mereka. Sekelas Imam Abdul Razzaq terpengaruh. Apalagi ente. Ketika ada orang yang mengatakan, ya, jangan melarang-larang orang menimba ilmu. Siapa itu? Melarang, enggak boleh. Ambil ilmu dari siapa saja. Yang baik ambil, yang buruk ditinggal. Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, ketika ditanya tentang seseorang yang mengucapkan kata-kata seperti ini, beliau mengatakan, hadhihi syubhatun syaitaniyah. Ini syubhatnya setan. Nah, yang berupaya untuk menyeret pemuda-pemuda Islam kepada lembah penyimpangannya. Satu, melanggar prinsip salaf. Yang kedua, siapa ente? Siapa kamu? Kok bisa memilah dan memilih ini baik saya ambil, ini buruk saya tinggalkan? Siapa ente? Nah, sekelas Abdul Razzaq As-Sun'ani terpengaruh. Apa lagi ente? Itu sebabnya mereka ya. Yang ketiga, yang lucunya lagi, ketika mereka ditanya tentang majalis salafiyin, keras mereka mentahzir para jamaahnya untuk itu. Jangan hadir di sana. Itu mutasyaddid. Mereka adalah gulat. Salafiyin ditahzir oleh mereka. Yang lucunya lagi, yang keempat adalah ketika ditanya tentang kelompok yang berseberangan dengan mereka, keras, jangan sama mereka. Terutama dari kalangan Sufiyah. Dari kalangan Sufiyah. Boleh enggak belajar di situ? Jangan, mereka tuh begini. Gitu. Sebagian mereka anti Khawarij dulu. Kalau sekarang kamu boleh melembek lagi. Jangan sama mereka, mereka Khawarij. Gitu. Tuh. Katanya enggak boleh melarang-melarang. Ngapain kamu larang itu? Sudah bebasnya orang belajar, baik ambil buruk tinggalkan gitu. mereka itu melarang sesuatu yang mereka langgar sendiri. Itu menunjukkan enggak memiliki manhaj, tapi menggunakan hawa nafsu. Allahul musta'an. Sehingga dia katakan syubhatun syaitaniyah. Baik, barakallahu fikum. Qala Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani rahimahullahu taala li Ibn Jurayj. Yang sebelumnya ya. Abdul Aziz bin Abdul Malik Ibn Jurayj Al-Makki. An-Nafi' Mawla Ibn Umar ma'ruf. An Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nu'aym Ibn Naham radhiyallahu anhu. Qala, berkata Nu'aym Ibn Naham, semoga Allah meridhai beliau. أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فيها برد. مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم mengumandangkan azan pada suatu malam yang dingin, malam yang padanya ada udara dingin. Wa ana tahta lihafi, kata Nu'aim, sementara aku di balik selimutku. Pakai selimutan karena kedinginan gitu. Fatamanna itu, maka aku berangan-angan ayyul qiyallahu ala lisani, Allah melemparkan pada lesan sang muadzin tadi kata-kata wala haraj. Tidak mengapa, enggak jamaah. Qala, tuh ternyata muadzinnya mengatakan wala haraj. Ya, tidak mengapa, tidak berjamaah. Qala wa akhrajahu Ibn Abi 'Asim fil Ahad wal Mathan. Kitab Al Ahad wal Mathani itu kumpulan hadis untuk sahabat-sahabat Rasul yang hanya punya satu dua hadis. Ya. Hanya menyebutkan sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki satu hadis atau dua hadis. Namanya Al-Ahad Wal-Mathani. Sehingga seringkalinya namanya enggak dikenal. Enggak masyhur di kalangan sahabat. Kayak Nu'aym bin Naham. Enggak masyhur. Ini di antara cara untuk mengetahui takhrijul hadis. Ya, dengan cara lihat nama sahabatnya. Kok nama sahabatnya kok enggak dikenal ya? Enggak pernah dengar sebelumnya gitu. Nah, lihat hadisnya di buku Al-Ahad Al-Mathani Ibn Abi 'Asim. Dari firis, ada namanya, cek hadisnya. Seringkalinya ada hadisnya. Barakallahu. Qala haddathana Al-Hasan Ibn Ali. Al-Hasan Ibn Ali Abu Ali. Al-Hulwani Al-Hudhali. Al-Hasan bin Ali Abu Ali. Al-Hulwani Al-Hudhali. Ma'ruf dengan nama Al-Khallal. Al-Khallal. Thiqatun hafidun lahu tasanif. Thiqah, hafid, punya banyak karya tulis. Al-Khallal. Di antara yang masyhur adalah As-Sunnah Lil-Khallal. Dan yang lainnya. Qala haddathana Abdul Razzaq. Qala haddathana Ibn Jurayj qala akhbarani Nafi' Mawla Ibn Umar an Abdillah an Nu'aym an-Nahham radhiyallahu anhu fa dzakarahu. Qala Syekh waqad waqa'a tashhif. Terjadi tashhif wa huwa anna Nafi'an qala an Abdullah bin Nu'aym an-Nahham. Abdullah bin Nu'aym gitu. Wa inna ma huwa, yang betul adalah an Abdullah wa huwa Ibnu Umar an-Nu'aym an-Nahham kama fi Musannaf Ar-Razzaq wa Mustadrak Al-Hakim. Qala wa akhrajahu Al-Hakim rahimahullah wa qala sahihul isnadi walam yukhrijah. Abdul Razak Imam Ibn Jurayj, Imam Mekah pada masanya. Nafi' ma'ruf. Abdullah bin Umar sahabi. Nu'aym bin Naham sahabi. Nah, sehingga isnadnya sahih. Terkait dengan masalah fiqih jelas. Malam yang sangat dingin, yang memunculkan masyakah, sebab untuk orang tidak berjamaah di masjid. Nah, imma sangat dingin sekali, imma kondisi kamu lagi drop, sehingga merasakan dingin yang amat sangat pada diri kamu sendiri. Ada masyakah, maka boleh untuk tidak berjamaah di masjid. Ada rukhsah dingin, ada rukhsah karena sakit, ada rukhsah karena safar, ada rukhsah karena rasa takut yang sangat kepada musuh. Ini semua rukhsah-rukhsah, tidak berjamaah ke masjid. Di samping wanita, tidak wajib jamaah, budak, tidak wajib jamaah, anak kecil, tidak wajib jamaah. Itu semua adalah rukhsah-rukhsah untuk tidak berjamaah di masjid. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Gitu ya. Antum hafalkan hadis Mu'in bin Hamid. Barakallahu fikum. Bolehkah kita meneruskan talabul ilmi ke jami'ah? Boleh. Yang punya ijazah ya. Yang jadi masalah itu adalah ketika seseorang yang mencari ijazah dengan cara-cara yang kurang tepat hanya untuk ke sana. Sekolah umum dan segala macamnya hanya untuk itu. Barakallahu fikum. Selagi memungkinkan bagi antum, antum misalkan belum kenal dakwah, punya ijazah SMA atau sederajat, nilainya bagus, ngerti ilmu, ngerti dakwah, mondok, tahun dua tahun, kata sudah mulai ngerti, daftar ke sana. Labas, Masya Allah. Nanti sampai di sana, diarahkan kepada para masyaikh sunnah, dan para mudarisin dari ahli sunnah. Dikarenakan di sana, karena syami'ah, pemerintah yang ngatur, mudarisnya macam-macam. Sehingga dikasih bekal, yang ini, yang ini, yang ini, yang masyaikh sunnah. Barakallahu fikum. Bagaimana kita bermajelis dengan ahli bid'ah pada acara-acara tertentu yang mengharuskan kita datang. Seperti pada acara pernikahan saudara kita. Yang kemarin itu ada beberapa tokoh ahli bid'ah. Apa kita boleh di sana? Atau ke sana sekedar untuk menghadiri acara. Bukan majelis dengan ahli bid'ahnya. Dari gambaran itu tempatnya kan mungkin luas ya. Tempat undangan itu luas. Antum jangan duduk di sebelahnya mereka. Duduk di saudaranya antum. Jangan ngurusi mereka. Saudaranya itu selesai, tidak pulang setelah itu. Barakallahu fikum. Atau antum dipanggil oleh penguasa. Ya, antum dipanggil, mereka juga dipanggil. Ya, antum datang karena terkait dengan pemerintahnya, jangan ngurusi mereka. Itu di kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, kondisi yang tidak memungkinkan, barakallahu fikum. Atau Masya Allah, kata Allah, Masya Allah, antum ini orang kantoran, satu kantor, satu ruangan dengan antum dari mereka. Gitu. Ya sudah, antum taklif di situ. Muamalah umum sebatas kondisi kantor. Ya, ketemu, salam, assalamualaikum, mana pekerjaan? Murid pekerjaan sudah. Muamalah yang bagus, muamalah yang baik, selebihnya nasi-nasi. Agaklah. Itu namanya takliful qulub. Dalam sebagian kondisi yang tidak mungkin. Barakallahu fikum. Antum lagi jalan. Lihat kampung. Kampung. Pas. Dari sebelah sana ada toko ahli bid'ah. Orang kampung sini kan kalau sore atau pagi kan kadang di pinggir rumah gitu kan. Nah, ketika antum melengos. Kita besar, dilihatin sama orang kampung. Ah, ada apa ini kok gini-gini? Ada kondisi yang seperti itu. Apa aja nih? Dia salam, kamu jawab, waalaikumsalam. Gitu aja. Itu namanya taklif. Muamalah umum, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Selebihnya, sudah. Alal hajir. Tidak datang ke majlisnya. Dia, walasyai. Nafsi-nafsi. Karena kami sering pulang menggunakan pesawat, maka apa hukum salat wajib dalam pesawat? Lihat kondisinya. Kalau keberangkatannya itu setelah masuk waktunya sholat. Dan masih memungkinkan sholat, Anda kerjakan di bawah. Penerbangan dari Surabaya ke Ambon. Jam berapa biasanya, kan? Misalnya penerbangan jam 1:30 siang. Atau masih memungkinkan mengerjakan di Juanda. Zuhur, awal waktu. Jamaah taksim. Kerjakan. Atau penerbangannya sebelum waktunya sholat. Sampai tujuan masih memungkinkan di waktu yang kedua. Jamaah takhir. Penerbangan menuju Ambon jam 11 pagi. Sampai di Ambon jam 4 sore. Paham ya? Terbang sudah. Nanti sholatnya kapan? Di Ambon. Sampai di Ambon jam 4 sore masih selesai asar mereka. Itu nyampe langsung sholat di bandara baru antum pulang. Saya kata menyesuaikan aja. Tapi kalau penerbangannya jaraknya sangat jauh. Ke Saudi. Dan segala macamnya ya, Saudi gitu. Melewati sekian banyak sholat. Dalam kondisi seperti itu, antum kerjakan di pesawat. Kalau ada musholanya kayak Saudi Airlines, di belakang itu ada musholanya, kerjakan di belakang, di musholah. Gantian sama yang lain. Kalau tidak mungkin kan kerjakan di atas tempat, di tempat duduk. Dengan isyarat. Barakallah. Hadza huwa. Sehingga sesuaikan kondisi yang ada. Barakallahu fiik. Nah ya, kalau untuk antum ini rumahnya antum sudah ini. Hujan lebat. Muadzin mengatakan sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Sakanya itu sebelah situ. Masulnya ya kum. Ayo jamaah. Ya sudah tinggal melangkah jamaah ya. Ini rumahnya antum sudah ini. Nah, antum mas tanfa di sini. Itu aslah lakum karena kondisi sakan enggak memungkinkan. Di sini. Itu namanya kondisional. Gitu ya. Nah, antum sudah sewisin yang di luaran sana. Ya sudah di rumahnya masing-masing. Barakallah itu. Antum banyak bersyukur kepada Allah. Antum istirahatnya sakanya antum itu cuma enggak sampai semeter dari masjid. Tetap nyampe kan gitu ya. Disyukur ya. Alhamdulillah. Nah, dan karena hal yang lain terkait dengan masalah aturan pesantren. Barakallah itu. Ini dibahas kemarin ya, Ikhwan. Apakah boleh beli buah matang yang masih di pohon, tapi diambilnya nanti? Lama, enggak langsung. Ini dibahas kemarin. Adalah ya, Jus. Mereka diperbolehkan dikarenakan dengan suruh koror. Ya, insyaAllah. Hakafilah huna subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu hafizakumullah.